Hadis ke-26. Keutamaan salam Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala asyaddulukum adulukum ala syai'in idza fa'altuhu ta'abbabtum afsus salam ma bainakum rahu muslim. Hadis ke-45. Larangan mengganggu tetangga. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi fa huwa sajidun fa qul du'a. Hadis ke-27. Amalan menghapus dosa. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna izajatun ibal kabairu rahul muslim. Hadis pertama, keutama titik pada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilallah mani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim muttafaq alaihi. Hadis ke-46. Keutamaan menuntut ilmu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan illa al-jannah rawahu Muslim. Hadis ke-30. Perintah mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzu syawariba wa al-riha khaliful majusa rawahul muslim. Hadis ke-31. Keutamaan zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la naqulu subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Abu ilayya mimma tolat alaih syamsu rawal muslim. Hadis ke-37. Amalan sirik Nabi radhiyallahu anhu wala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala rajana asrka yani sirki man awla amal asrka fihi man yaghiri tarqtu wa sirka wa muslim. Hadis ke-38. Keutamaan membaca sholawat an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Rawahu Muslim. Hadis ke-25. Kutaman taubat an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi yasaddu farahan bitaubati min ahadikum min ahadikum bidallati iza wajada. Rawahu Muslim. Hadis ke-35, ancaman bohong dalam agama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya mutamaddan falyatawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Hadis ke-42, memperhatikan niat dalam ibadah zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Hadis ke-43, keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hadis 42 la taj'alu buyutakum maqabira inna sayyid la taj'alu buyutakum la taj'alu buyutakum la la tajalu buyutakum la yak la tajalu buyutakum la yakubiro inna syaitona la yang firuna baitul ladhi turau fi suratul baqarati. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Naqra insyaallah. Kita masih pada syarah hadis la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq mansuratun la yadurruhum man khadalahum ila akhirihi. Qala Qurtubi rahimahullah, al-imam al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim jilid 3 halaman 764. Beliau berkata di sana wa fihi dalilun. Di dalam hadis tersebut ada dalil, ada bukti ala annal ijma'a hujjah, bahwasanya ijma', kesepakatan dalam satu kata, dalam satu pendapat, itu hujjah dalam agama. Walaupun sebagian para ulama mengingkari adanya ijma', kecuali terbangun di atas dalil, karena ijma' mengumpulkan pendapat ulama sedunia itu mustahil. Tapi kalau masalah tadi ada dalil jelas, kemungkinan besar terjadi ijma', kecuali ijma' ahlul madzhab, ijma'nya madhab-madhab tertentu, misalkan madhab Syafi'i ijma', bisa jadi. Madhab Hambali ijma', bisa jadi. Nah, wa'ala kullin, ijma' adalah salah satu dari dalil dalam agama, Quran, Sunnah, ijma' dan kias yang sahih. Dalam hadis ini juga ada dalil ke situ, kata Imam Qurtubi. Li'annal ummata idza ijtama'at faqad dakhala fihi min ta'ifah al-mansurah. Sesungguhnya umat Islam ini apabila mereka bersatu, bersepakat, maka telah masuk di tengah-tengah mereka ta'ifah mansurah, ya kelompok yang tertolong, kelompok yang senantiasa berjihad menegakkan al-haq, dan mereka tertolong dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif wa fihi, berkata penulis, dan di dalamnya al-ayatul azimah, sebuah tanda yang besar, sebuah alamat yang besar, petunjuk yang besar dalam hadis tersebut. Annahum ma'akillatihim la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum wal bisyaratu bi annal haqqa la yazul bil kuliyah. Di dalam hadis tersebut juga ada pertanda yang besar, bahwasannya mereka para pelaku kebenaran, para penolong kebenaran, pembela agama, bersama dengan minimnya mereka sedikit, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka. Taib. Tidak akan membahayakan mereka musuh-musuh mereka yang menyelisihi mereka, enggak membahayakan mereka sama sekali. Maka tatkala kita berada di atas hak, jangan khawatir. Walaupun banyak orang yang enggak suka, walaupun banyak orang yang berusaha untuk meruntuhkan kebenaran, tidak akan membahayakan. Karena al-haq itu kekuatan yang besar. Ya, kebenaran itu adalah kekuatan yang besar. Tidaklah seseorang memegangnya walaupun sendirian, melainkan dia itu besar, dia itu banyak. Maka dikatakan makna jamaah itu apa? Mawafaqal haq wa ingkung tawahdak. Selama engkau di atas kebenaran, walaupun engkau sendiri, maka kamu itu jamaah. Tapi al-batil, walaupun banyak yang mengikuti, mereka itu farden, sendiri. Mereka bukan jamaah. Sebagaimana kaidah bahasa Arab, kullu jam'in mu'anas, kullu jam'in mu'annas, yang rame-rame itu hukumnya satu, mu'annas, perempuan. Wal bisyarah, dan kabar gembira itu yang tersebut, bi'annal haq, bahwasanya kebenaran la yazul, tidak akan hilang bil kuliyah semuanya. Jadi terus ada kelompok golongan yang berjuang di atas kebenaran. Itu pasti. Maka ketika engkau mendapati kelompok itu, jadilah engkau bagiannya. Taib. Tolong, bela, perkuat. Karena mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan sama sekali. Qultu, kata penulis syarih, wahtajja bihi al-imamu Ahmadu ala annal ijtihada la yanqati'u. Berhujjah dengan hadis ini Imam Ahmad ibn Hanbal, yang madhabnya dikenal dengan Hanbali, atas bahwasannya ijtihad itu tidak terputus. Jadi ijtihad itu terus ada, ya, sampai akhir zaman nanti. Tapi mujtahidnya tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kadar ilmu yang dia miliki sebatas itu pula ijtihad. Perkara besar, maka itu urusannya para ulama. Perkara dakwah, maka itu urusannya para da'i, thalabul ilmi. Tidak akan putus. Artinya ijtihad itu boleh. Madamat hadhihi ta'ifah maujudah, selama golongan ini ada. Karena ijtihad itu sesuatu yang harus, ya, mau tidak mau terkadang kita harus. Kalau seandainya tidak ada atau ditiadakan, tidak boleh, ini membahayakan kehidupan. Kita berada di hutan berdua, bertiga, tidak tahu arah kiblat. Apa yang kita lakukan? Ijtihad, berusaha mencari dengan dalil-dalil yang bisa memperkuat ijtihad kita, keputusan kita. Oh, matahari muncul dari sini, buktinya A, B, C, ya, begitu. Dan akan terus ada. Dan ini yang sahih, kecuali perkara-perkara khusus, maka mujtahidnya pun khusus. Qauluhu hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah. Adh-dhahiru annal murada bihi ma ruwiya min qabdi man baqiya minal mu'minina birrih at-thayyibah. Yang zahir, yang terpahami, yang tampak. Kalau dikatakan adh-dhahir, berarti di sana ada juga pendapat yang selain ini. Tapi di sini adh-dhahir indal mu'allif, menurut beliau yang tampak, yang dimaksud hadis ini, apa yang diriwayatkan tentang diambilnya qabd, itu diambil sisa dari kalangan kaum mukminin dengan angin yang sejuk, angin yang baik. Jadi nanti ketika hari kiamat tiba, sisa-sisa orang beriman itu akan meninggal dengan apa? Menghisap atau dengan angin ini, dengan rih thayyib. Ketika dia menghisap angin ini, dia meninggal. Hatta ya'tiya amrullah. Jadi yang dimaksud amrullah adalah angin tadi yang mematikan mereka, sisa dari kalangan kaum mukminin yang hidup di akhir masa. Wa wuqu'ul ayatil 'idzam, dan terjadinya pratanda yang besar dari tanda-tanda qiyamus sa'ah, hari kiamat. Ya, dan tanda-tanda itu semakin hari semakin bermunculan tanda-tanda kecilnya. Dan Fa'tabiru tentunya, ambil ibroh, ambil pelajaran. Karena pada saat itu orang-orang yang baik akan tersaring dan orang-orang yang jelek akan terbawa. Semakin lalai mereka dengan dunia, yang lalai semakin lalai, yang mendekat semakin mendekat. Yang diakhiri dengan apa? Keluarnya Dajjal. Fitnah terbesar. Bagi orang yang tidak tahu kabar Dajjal, ini bahaya besar. Makanya di antara salah satu ucapan Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang menghafal 10 awal dari Suratul Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Diamalkan, berusaha dihafal. Kalau tidak hafal, baca tiap Jumat, diulang, diulang, diulang. Di sela-sela kesibukan, jangan berhujah sibuk, berhujah sibuk, berhujah sibuk, sibuk. Kapan enggak sibuknya? Nah, thumma layab ko illa syirorun nas. Kemudian setelah diutusnya angin tadi, kemudian orang-orang yang masih ada iman dalam kalbunya meninggal, tidak tersisa saat itu kecuali orang-orang yang buruk. Kama rawal hakimu anna Abdullah ibni Amr qala, seperti riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim bahwasannya Abdullah ibni Amr, beliau berkata, la taqumu sa'atu illa ala syiraril khalqi, hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada generasi terburuk dari manusia, dari hamba, dari khalqi. Hum syarru ahlul jahiliyah, mereka lebih jelek dari kaum jahiliyah. Faqala Uqbah ibn Amir li Abdullah, berkata Uqbah ibn Amir kepada Abdullah ibn Amr, i'lam ma takul. Wa amma ana fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqul. Kata Uqbah, aku mendengar, adapun aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tazalu isabah min ummati yuqatiluna ala amrillah, dan terus ada kelompok dari umatku yang berperang di atas perintah Allah, di atas agama. Zahirin, mereka tertolong. La yadurruhum man khalafahum, tidak bahaya untuk mereka, tidak membahayakan orang yang menyelisihi mereka. Ini juga hadis yang sering dipakai oleh kaum Khawarij, para pemberontak. Ya. Hadis yang dipakai oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan khalifah untuk mengadakan kegaduhan di muka bumi. Mereka menganggap kelompok mereka itu adalah pejuang Islam. Mereka menganggap kelompok mereka adalah kelompok yang memperjuangkan syariat Islam. Ya, bom sana, bom sini, menjajah sana, menjajah sini, ngerebut sana, ngerebut sini. Subhanallah. Bukan mereka yang dimaksud tentunya. Hatta ya'tiya, hatta ta'tiyahumus sa'ah wahum ala dhalik, sampai datang nanti keputusan hari kiamat dan mereka di atas perkara itu. Yang jelas makna yang mudah untuk dipahami adalah pejuang sunnah, orang-orang yang memperjuangkan sunnah di tengah-tengah umat manusia. Naam, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, ikut berjuang bersama mereka, ikut membantu mereka, ikut memperkuat barisan mereka dalam mendakwahkan agama Allah. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, yab'atsullahu rihan, Allah akan utus angin, rihuha al-misku, baunya seperti misik. Masuha masul harir, lembut seperti sutra. Falatatruku ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin illa qabadathu. Dia tidak meninggalkan seorang pun yang dalam hatinya masih ada satu biji dari iman, ungkapan dari iman yang paling kecil, kecuali akan diambilnya, wafat. Thumma yabqa siraron nas, atau sirarun nas, kemudian yang tersisa manusia yang terburuk. Fa'alaihim taqumus sa'ah, maka disitulah tegak hari kiamat. Qala wa fi sahihi muslimin, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tanda-tanda nanti hari kiamat. Dan disebutkan dalam sahih muslim dari Anas bin Malik, tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak terucap lagi Allah Allah. Artinya agama ini sudah betul-betul dilupakan. Wa ala hadza fal muradu bi qawlihi fi hadits Uqbah wa ma asbahahu, dan atas hal ini maksud dari ucapan beliau dalam hadis Uqbah dan yang semisalnya, hatta ta'tiyahumus sa'ah, sampai mendatangi mereka hari kiamat, sa'atuhum, yakni waktu mereka atau hari itu, wahiya waktu mautihim, yaitu waktu kematian mereka, bihubutirih, dengan datangnya angin tadi. Jadi hatta ta'tiyahumus sa'ah, sampai datang kepada kelompok tadi sa'ah. Kapan sa'ahnya mereka? Datangnya angin. Dzakarahul Hafidz, disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari di bawah hadis ini. Wa qad ikhtalafa fi mahali hadhihi ta'ifah. Nah, sekarang mereka berselisih, sebenarnya kelompok ini ada di mana? Ya. Ada di Irak, di Iran, atau di Suriah, atau di mana? Ini penting. Ya. Faqala Ibnu Battal rahimahullah, ucapan beliau bisa dirujuk dalam kitab Syarah Ibnu Battal li Sahihil Bukhari. Bisa dilihat juga dalam kitab Fathul Bari. Tentunya berkaitan dengan hadis ini. Innaha takunu fi Baitul Maqdis, kata beliau, kelompok itu berada di Baitul Maqdis. Di mana berarti? Di Irak ya. Palestina. Ahsanta. Kama rawahu At-Tabrani min hadithi Abi Umamah, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam hadis Abi Umamah. Qila, dikatakan, ya Rasulullah wa ya Rasul, wa ainahum, di mana kelompok ini berada? Qala Baitul Maqdis. Rasulullah menjawab, di Baitul Maqdis, Palestina kalau sekarang. Wa qala Mu'ad ibn Jabal, hum bisyam. Mu'ad berkomentar atau berpendapat, mereka itu berada di Syam. Qala wa fi kalami Tabari ma yadullu ala annahu la yajibu an takuna fi Syam aw fi Baitul Maqdis daiman, bal qad takunu fi mawdhi'in akhar fi ba'dil azminah. Tetapi dalam kalam yang tersebut dari Al-Imam At-Tabari menunjukkan bahwasannya tidak wajib, tidak harus keberadaan kelompok tadi di Syam saja, di Baitul Maqdis saja selama-lamanya, tapi terkadang pula di sebagian zaman juga berada di tempat yang lain. Jadi kalau kita pengen masuk dalam golongan Ta'ifah Mansurah, gak harus bergabung ke Iran, gak harus bergabung dengan ISIS atau Al-Qaeda atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Khalifah Islam, pejuang Islam, enggak. Ya, karena yang dimaksud bukan itu. Dimanapun kita, selama apa yang kita perjuangkan sunnah, yang kita perjuangkan dakwah tauhid, na'am, ala fahmi salaf, maka itulah masuk di situ apa? Ta'ifah al-Mansurah. Enggak perlu bergabung sana, enggak perlu bergabung sini. Na'am. Qultu wa yashhadu lahul waqi'. Aku katakan, kata penulis, semuanya dipersaksikan oleh kenyataan. Kenyataan ini sebagai saksi bahwasannya memang ahlul haq itu ada di mana-mana, enggak hanya di Syam, enggak hanya di Baitul Maqdis. Wa halu ahli Syam wa ahlu Baitul Maqdis, adapun kondisi penduduk negeri Syam, demikian pula penduduk Baitul Maqdis yang sekarang di Palestina. Fa innahum min azminatin tawilah la yu'rafu fihim man qama bihadzal amri ba'da Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ashhabi. Dilihat kondisi penduduk Syam, penduduk Palestina, Baitul Maqdis, bahwasannya mereka dari zaman yang dahulu kala tidak diketahui di tengah-tengah mereka ada yang berjuang dengan perkara ini, dengan tauhid, dengan sunnah, yang menonjol belum terlihat, mungkin ada setelah meninggalnya atau wafatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Jadi setelah sepeninggalnya Syekhul Islam, belum muncul lagi sosok ulama dari sana, dari negeri Syam, dari Baitul Maqdis. Fi qarni sabi' wa awalu thamin, di tahun yang ketujuh atau di awal-awal tahun ke-8. Fa innahum kanu fi zamanihim alal haq yad'una ilaih. Adapun di tahun ke-7 dan awal-awal tahun ke-8, mereka berada di zaman yang begitu baik. Ulamanya besar, ilmunya mutabahir, ilmunya luas. Masya Allah. Barokah berjuang dengan ahlul ilm, menyeru kepada kebenaran. Mereka menyeru kepada hak, yunadhiruna alaih, ya, berdiskusi, membantah di atas kebenaran. Wa yujahiduna fi, berjihad di atas kebenaran. Qad yaji'u min amthalihim ba'da ba'du bisyam man yakumu maqamahum bidda'wah ilal haq wa tamassuki bisunnah wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan datang dari semisal mereka setelah itu di Syam, ya, orang-orang yang menempati posisi mereka dalam dakwah kepada kebenaran, berpegang teguh dengan sunnah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Artinya kelompok ini menyebar di mana-mana. Naam. Mereka tidak punya imam khusus, mereka tidak dibaiat khusus, mereka tidak punya tandim khusus, aturan khusus, ADART khusus. Nah, karena kebenaran itu Al-Quran, kebenaran itu As-Sunnah, bifahmi salafil ummah, yang dipahami oleh mereka para salaf, sahabat, tabi'in. Wa mimma yu'ayyidu hadha, dan apa yang menguatkan ini pula, anna ahlal haq wa sunnati fi zamanil a'immatil arba'ah, ahlul haq dan sunnah di zamannya para imam yang empat, Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Tawafarul ulama fi dhalika zaman wa qablahu wa ba'dahu. Menyeluruh, tawafar itu banyak ulama di mana-mana. Di zaman itu, ya, bukan di zaman kita. Sebelumnya dan setelahnya merata. Lam yakunu fi mahalin wahid, tidak berada pada satu tempat saja. Ini yang menguatkan pendapatnya Tabari, bahwasannya Ta'ifah Mansurah itu enggak hanya di Syam, enggak hanya di Baitul Maqdis, tapi di mana-mana. Bahkan di zamannya A'imah yang empat itu sudah menyebar, dan nama-nama mereka semua menonjol, para imam, para mujtahid. Balhum fi ghalibil amsar, bahkan mereka di segala penjuru. Fi Syam minhum a'imah, di Syam ada a'imahnya. Fi Haramain ada a'imahnya, Mekah Madinah. Fi Misr, di Mesir juga ada, fil Iraq juga ada, fil Yaman juga banyak. Wa kulluhum 'alal haqq. Yana yunadhaluna wa yujahiduna ahlal bid'ah, saling mengokohkan, saling berjihad melawan ahlul bid'ah. Walahul musannafat, mereka juga punya banyak tulisan. Allati sarat a'laman, yang menjadi tanda li ahli sunnah, nama-nama kesohor, ulama-ulama yang masyhur untuk ahlu sunnah. Di Syam, fulan. Bahkan zaman itu diimtihan, dijadikan sebagai satu tanda ujian. Kamu kenal Imam Ahmad tidak? Kalau tidak berarti kamu ahlul bid'ah. Kalau kenal berarti kamu ahlu sunnah. Bagaimana tanggapanmu dengan ulama fulan? Itu dijadikan sebagai imtihan dulu. Ya. Enggak mungkin kaum muslimin yang berakidah sahihah sampai enggak kenal Imam Ahmad. Ya. Atau enggak mungkin kaum muslimin yang dia akidahnya lurus sampai enggak kenal dengan Imam Fulani. Sampai sedemikian apa hebatnya mereka. Nah. Wa hujjatun ala kulli mubtadi'in, dan hujjah bagi setiap pelaku kebid'ahan, ahlul bid'ah. Fa'ala hadza fa hadhihi ta'ifah qad tajtami'u wa qad taftariqu, maka atas ini semua kelompok yang tertolong alal haq tadi terkadang berkumpul, terkadang berada di tempat yang beda. Wa qad takunu bisyam wa qad takunu fi ghairi, fa inna haditha Abi Umamah wa qawla Mu'ad la yufidu hasraha bisyam, terkadang di Syam, terkadang di tempat yang lain. Adapun hadis Abi Umamah dan ucapan Mu'ad tidak memberikan faedah pembatasan hanya di Syam. Wa inna ma yufidu annaha takunu fi Syam fi ba'dil azman. Tapi diambil faedah bahwasannya di sebagian tempat mereka ada di Syam terbanyaknya. La fi kulliha, tidak ada di selainnya. Wa kullu jumlatin min hadhil hadis, setiap jumlah dari hadis ini, alamun min alamin nubuwah, kata-katanya adalah tanda daripada tanda nubuwahnya Muhammad. Rasulullah itu jika berkata terjadi, ya. Dan orang-orang yang beriman, ahlu sunnah tentunya, semakin akan kuat imannya, ya, dengan mereka belajar hadis dan apa yang mereka pelajari terjadi. Islam akan pecah. Pecah apa enggak? Pecah. Nah. Dan lain sebagainya. Dari hadis yang sudah kita pelajari. Semuanya tanda daripada tanda nubuah beliau. Fa inna kullama akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setiap kabar yang beliau sampaikan di sini dalam hadis ini, fi hadzal hadis waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, terjadi seperti apa yang beliau sampaikan. Subhanallah. Terjadi. Jadi tidak ada lagi hujah kita untuk, ya, apa, tidak menolong agama ini. Tidak ada hujah kita untuk tidak ikut membantu berdakwah, menolong agama ini, enggak ada hujah. Semua sudah dipaparkan, terpapar bukti-bukti nyata. Rugi kita jika tidak menjadi bagian darinya. Wa qauluhu tabaraka wa ta'ala, ucapan tabaraka wa ta'ala, qala Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, jilid 2 halaman 185 sampai 186. Al barokah nau'an, barokah dalam kalimat tabaroka dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, barokatun hiya fi'luh, barokah dia adalah perbuatan Allah. Wal fi'luhuna baroka, dan fi'ilnya adalah barokah, barokah yubariku. Wa yata'adda bi nafsihi taratan, terkadang ta'adda membutuhkan maf'ul dengan dirinya, dengan fi'il. Wa bi adatin ala taratan, terkadang ditambahkan ala. Wa bi adatin fi taratan, terkadang ditambahkan fi. Baraka ala, baraka fi. Wal maf'ulu minha mubarakun, dan maf'ulnya, isim maf'ulnya mubarakun. Wa huwa ma ja'ala minha kadzalik, yang dijadikan mubarok. Fakana mubarokan bija'lihi ta'ala, maka dia diberkahi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan dia barokah. Wa na'uthani barokatun tudhafu ilaihi idhafatur rahmati wal izzah, jenis yang kedua barokah yang disandarkan kepada Allah sandaran rahmah dan izzah, kemuliaan. Wa fi'lu minha tabarokah, jadi barokah itu bisa maknanya barokah yang diberkahi. Ada yang maknanya itu adalah izzah, kemuliaan dan rahmat. Wal fi'lu minha tabarokah, fi'ilnya tabarokah. Kalau barokah, fi'ilnya barokah. Kalau yang dimaksud izzah dan rahmah, fi'ilnya tabarokah. Antum yang pernah belajar nahwu paham maksud. Kalau enggak mungkin ada bingung apa-apa, mau-maunya kemana. Walihada la yuqalu li ghairihi dzalik, maka oleh karenanya tidaklah dikatakan kalimat tabaraka kecuali kepada Allah. Wala yaslu illa lahu azza wa jalla, dan tidak boleh kecuali kepada Allah. Fahuwa subhanahul mubarak, dialah Allah yang mubarak. Wa abduhu wa rasuluhul mubarak, hamba dan utusannya yang mubarak. Kama qala al-Masih alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina makuntu, dan dia Allah menjadikan aku mubarak, yang diberkahi dimanapun aku berada. Faman barakallahu fihi wa alaihi fahuwal mubarak, barang siapa yang Allah berikan barakah padanya dan atasnya, maka dia mubarak, yang diberkahi. Wa amma sifatuhu tabaraka famukhtasattun bihi, adapun sifatnya tabaraka, tambahan ta, tabaraka, itu khusus bagi Allah. Tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau baraka, bisa untuk hambanya. Diberikan. Kama atlaqaha ala nafsihi fi qawlihi fatabarakallahu rabbul alamin. Sebagaimana dimutlakkan untuk dirinya sendiri dalam firmannya, tabarakallahu rabbul alamin. Dan ayat yang lain, tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afala taraha, tidakkah kamu lihat kaifat taradat fil Quran, bagaimana di apa istilahnya dihamparkan dalam Quran, jariyah alaihi mukhtashah bihi, yang berjalan dan dikhususkan dengannya. Wala tutlak ala ghairihi, dan tidak dimutlakkan kepada yang lain. Waja'at ala bina'i si'ati wal mubalaghah, dan terkadang datang dengan bina' si'ah dan mubalaghah, luas dan mubalaghah itu yang banyak begitu. Kata ala wa ta'adhama wa nahwuhu, seperti kalimat ta'ala wa ta'adhama dan yang semisalnya. Faja'a bina tabaraka ala bina'i ta'ala, ini wazannya, timbangannya tabaraka itu ta'ala. Ta'ala akhirnya ada huruf illat, jadi enggak sama dengan tabaraka, tapi wazannya sama. Alladhi huwa dalun ala kamalil ulu, yang menunjukkan atas sempurnanya ketinggian. Wa nihayatuh, dan penghujungnya. Ya. Kalau kita manusia, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, setiap yang pintar ada yang lebih pintar, setiap yang tinggi ada yang lebih tinggi. Ini kalau kita. Dan puncak ketinggian, enggak ada lagi ketinggian yang berikutnya, Allah. Ya. Kalau nisbahnya kepada kita, itu qasir, itu terbatas sekali. Kamu pinter, pinter pada masalah apa? Di atasmu masih ada. Di atas langit ada langit. Dan puncak atas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Puncaknya, enggak ada lagi atas setelah Allah. Fakadhalika na'am. Fakadhalika tabaraka dalun ala kamali barakatihi wa azamatihi wa si'atihi. Tabaraka ini menunjukkan atas sempurnanya barakah, sempurnanya kebesaran, sempurnanya luasnya rezeki Allah, Wa hadza ma'na qawlu man qala minas salaf. Inilah yang dimaksud dengan ucapan orang-orang salaf zaman dahulu, tabaraka bi makna ta'adzama. Wa qala Ibnu Abbas, ja'a bi kulli barakatin, datang dengan seluruh barokah. Intaha bab ini. Walhamdulillah. Insyaallah di pekan yang akan datang kita masuk bab baru, bab ma'ja'a fi sihri. Ini penting sekali. Bab apa yang datang seputar sihir. Ya, ini penting. Karena banyak orang yang mengira, ya, orang ngigo kena sihir. Ini orang ngigo kenapa? Kesambet. Hati-hati. Jangan dikit-dikit kena jin, dikit-dikit kena jin, diruqyah sendiri. Nah, penting. Ilmu bagi ahlu sunnah muqaddam. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Tentang ruqyah ini juga butuh ilmu. Nah, tidak hanya butuh keberanian ruqyah ini, walaupun salah satunya adalah berani, tapi butuh ilmu yang ya memperkokoh akidahnya sehingga tidak terjadi fitnah. Barakallahu fikum. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.